Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya, biiznillahi ta'ala kita masih bisa melanjutkan kajian kita di malam hari ini. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongannya dan taufiknya kepada kita semua untuk dapat mempelajari ilmu serta mengamalkannya. Malam ini insyaallah kita akan mulai mempelajari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang alim, faqihu hadzal 'asr, Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu kitab Kitabul Ilm, di mana ini merupakan salah satu karya beliau yang berisikan tentang urgensinya ilmu, kedudukan ilmu, dan sekian di antara fadilah ilmu. Begitu pula hukum mempelajarinya, begitu pula adab orang yang mencari ilmu, begitu pula metode-metode cara untuk mendapatkan ilmu, dan sekian tanya jawab yang berputar permasalahan ilmu dari beliau rahimahullahu ta'ala. Itu sekilas tentang isi kitab. Maka beliau rahimahullahu ta'ala, kita sedikit membaca biografi beliau. Beliau merupakan seorang alim. Dengan membaca biografi mereka, kita akan semakin mencintai mereka. Begitu pula mengetahui kadar kemuliaan mereka dan apa yang mereka tulis dalam karya-karya mereka. Beliau adalah Abu Abdullah, kunyah beliau Abu Abdullah Muhammad bin Saleh. Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Utsaimin. Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wuhaybi. Al-Wuhaybi At-Tamimi Kunyahnya siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Uthaymin Al-Wuhaybi At-Tamimi. Penting mengetahui nama mereka, terlebih para ulama yang kita pelajari kitabnya. Bahkan nama-nama yang kita tahu, kita lewati, sering terdengar, kalau mungkin ditanyakan kepada kita, banyak mungkin yang gak hafal namanya atau mungkin gak perhatian. Siapa namanya Syekh bin Baz? Siapa namanya Syekh bin Baz? Ya kan sering dengar Syekh bin Baz, Syekh bin Baz. Siapa namanya Syekh bin Baz? Miksam. Siapa namanya Syekh bin Baz? Alim kabir, mujaddid. Syekh bin Baz. Yang tahu angkat tangan. Fadhal. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Siapa namanya Syekh Al-Albani? Sering juga nih, sahaha wal Syekh Al-Syekh Al-Albani. Hassanahu. Naam. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, misalkan. Siapa namanya Syekh Al-Albani? Ini semua para ulama yang semasa dan meninggalnya pun berdekatan wafatnya. Naam, faddal. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kalah cepat, Bilal. Syekh Al-Uthaymin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Siapa di antara para ulama yang juga semasa dengan mereka? Semasa. Yang semasa dengan mereka. Meninggalnya pun kurang lebih hampir sama. Syekh Buqbil rahimahullah ta'ala. Siapa namanya penulis tafsir Si'di? Dipelajari. Abdu. Bin Ahsan. Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Ini semua artinya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di sendiri juga gurunya Syekh Al-Uthaymin. Nanti kita akan baca di antara perjalanan belajarnya Syekh Al-Uthaymin. Lahir di kota Unaizah. Kota Unaizah. Kota Unaizah ini terletak di provinsi Al-Qasim. Al-Qasim. Pakai sad. Al-Qasim. Ibu kotanya Al-Qasim adalah Buraidah. Jadi di Qasim ada namanya Unaizah, ada juga Buraidah. Buraidah ini ibu kotanya. Tempatnya siapa Buraidah? Tempatnya tokoh Ikhwani, Ikhwanul Muslimin, Salman Al-Audah. Salman Al-Audah dari Buraidah. Pada tanggal 27 Ramadan 1347 Hijriah. 1347 Hijriah. beliau menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim di hadapan kakeknya dari jalur ibu yang bernama Abdurrahman bin Sulaiman. Abdurrahman bin Sulaiman Al-Damigh, pakai ghain, Al-Damigh. Abdurrahman bin Sulaiman Al-Damigh fahafidhahu, beliau pun menghafalnya, membaca dan juga menghafal Al-Quranul Karim. Syekh Al-Utsaimin pada awal tahapannya menghafal apa? Al-Quranul Karim. Kemudian mulai mempelajari ilmu setelah itu. Di antara yang pertama beliau pelajari adalah Al-Khat, menulis. Ilmu khat, menulis. Begitu pula hisab, menghitung. Ilmu menghitung. Dan sebagian ilmu adab. Sebagian ilmu adab. Pada saat itu Asy-Syaikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah punya dua murid. Yang beliau jadikan untuk mengajar. Ada dua murid beliau, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, yang beliau naikkan untuk mengajar. Yang pertama adalah Asy-Syaikh Ali As-Salihi. Asy-Syaikh Ali As-Salihi. Di antara muridnya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, yang beliau tugaskan untuk mengajar santri-santri, murid-murid yang junior. Asy-Syaikh Ali As-Salihi. Siapa tadi nama kakeknya Asy-Syaikh Al-Utsaimin dari jalur ibu? Mubarak bin Sulaiman Al-Damigh. Yang kedua Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz, Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi'. Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi'. Itu murid kedua dari Syekh As-Si'di rahimahullah. Nah, dari yang kedua inilah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi', Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mempelajari kitab Mukhtasar Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ringkasan Aqidah Wasithiyah, karya Asy-Syaikh As-Si'di rahimahullah. Karya Asy-Syaikh As-Si'di rahimahullah. Begitu pula kitab Minhajus Salikin dalam permasalahan fikih, punya Asy-Syaikh As-Si'di juga, Minhajus Salikin. Begitu pula belajar nahwu dengan kitab Al-Ajurumiyah dan Alfiyah. Naam. Begitu pula beliau belajar kepada Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan. Abdurrahman bin Ali bin Audan dalam permasalahan Al-Fara'id ilmu waris dan fiqih. Sehingga Syekh Al-Utsaimin sendiri di antara ulama yang menulis ilmu dalam bidang waris juga. Di zaman ini sangat jarang orang yang mengilmui ilmu waris. Beliau rahimahullah menulis bahkan sebuah ilmu waris yang sifatnya ringkas. Sifatnya ringkas. Begitu pula beliau rahimahullahu taala belajar kepada Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Si'di juga. Langsung kepada gurunya. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Si'di rahimahullah, bahkan beliau termasuk syekh pertamanya. Termasuk syekh pertama Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dari beliaulah beliau mempelajari tauhid. Begitu pula tafsir, begitu pula hadis, fiqih, usulul fiqih, begitu pula faraid, begitu pula mustalahul hadis, begitu pula nahwu, begitu pula sharaf, ilmu sharaf. Jadi Syekh Al-Utsaimin juga belajar bahasa Arab. Ya. Syekh Al-Utsaimin yang orang Arab belajar bahasa Arab. Jadi kita yang tinggal di Indonesia harus lebih-lebih lagi belajar bahasa Arab. Syekh Al-Utsaimin kalau sudah menjelaskan dari sisi bahasa, dari sisi ini, dari balaghahnya begini, nanti dalam konteks bahasanya ini mengandung begini, begini, begini, baru kemudian beliau menjelaskan makna dari sebuah pembahasan. Demikian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Luas ilmunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dalam tafsir pun beliau menafsirkan Al-Quran banyak mengambil dari gurunya juga, Syekh Si'di rahimahullah. Naam. Begitu pula beliau belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Berarti Syekh bin Baz juga termasuk di antara syekhnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk gurunya. Bahkan termasuk guru keduanya, syekh keduanya, syekh urutan yang kedua yang beliau belajar darinya. Beliau belajar kepada Syekh bin Baz Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Begitu pula membaca Rasail, sebagian risalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan sebagian kitab fikih. Naam. Guru besar. Naam. Melahirkan juga Syekhun Kabir, syekh yang besar. Kemudian diterangkan bagaimana perjalanan beliau belajar dan berdakwah secara ringkas. Pada tahun 1371 Hijriah. 1371 Hijriah. Beliau sudah mulai mengajar di Jami', Masjid Jami'. Kemudian ketika ma'had ilmi di Riyadh, di ibu kota Saudi Arabia, dibuka. Beliau pun melanjutkan belajar pada tahun 1372 Hijriah. Belajar pada tahun 1372 Hijriah ketika dibukanya Ma'had Ilmi di Riyadh, di ibu kota Saudi Arabia. Selama dua tahun. Berarti umur beliau berapa ketika masuk Ma'had Ilmi? Berapa umur Syekh Al-Utsaimin ketika masuk Ma'had Ilmi? Dua puluh lima tahun. Nah, lanjut belajar lagi selama 2 tahun di situ. Berarti sampai tahun 1374 atau mungkin setelahnya sedikit. Kemudian beliau pun lulus dan ditunjuk sebagai mudarris, sebagai guru. Lulus dan ditunjuk sebagai guru mudarris di Ma'had Unaizah Al-Ilmi, di daerah Unaizah. Nah, namun bersamaan dengan beliau belajar mengajar ini, beliau pun masih melanjutkan belajarnya di Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah. Nah, masih kuliah, masih belajar lagi. Nah, dan beliau pun masih belajar di hadapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Walaupun beliau sudah mengajar, beliau masih belajar di hadapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah wafat, beliaulah yang menggantikan menjadi imam di Masjid Jami' di daerah Unaizah. Beliau yang menggantikan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengimami di Masjid Jami' Unaizah. Masjid Jami' Unaizah. Begitu pula menggantikan mengajar di perpustakaan Unaizah. Bersamaan juga mengajar di Ma'had Ilmi. Kemudian setelah itu beliau pindah ngajar di Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin. Setelah mengajar di Ma'had Ilmi, pindah mengajar di Fakultas Kuliah, Fakultas Usuluddin dan Syariah. Nah. Tempatnya di Universitas atau cabang dari Universitas Muhammad Al-Imam Muhammad bin Saud, Fakultas atau Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, di ibu kota. Punya cabang di Unaizah. Beliau mengajar di situ, Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin. Afwan, bukan di Unaizah, di Qasim. Di Qasim. Bersamaan juga beliau menjabat sebagai Hay'ah Kibarul Ulama bil Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Bergabung dalam Hay'ah Kibarul Ulama ulama senior Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah di KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Nah, demikianlah orang yang berilmu. Nah, syai' bi syai' yudhkar, di antara keutamaan orang yang berilmu itu demikian. Dibutuhkan umat, dibutuhkan untuk diambil ilmunya. Nah, satu faedah yang ana dapatkan dari Ustadzuna al-Ustadz Abu Abdullah Usama bin Faisal Mahri al-Katiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, beliau menyebutkan sebuah kisah tentang Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Cerita ringkasnya, ketika itu di negeri Saudi Arabia muncullah sebuah peraturan bahwa orang asing yang tidak memiliki jinsiyah kewarganegaraan Saudi Arabia harus pulang kembali ke asalnya. Di antaranya siapa? Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, seorang mufassir, penulis kitab Adwa'ul Bayan, tafsir Al-Quran. Nah, maka kemudian Asy-Syinqiti rahimahullah bersiap-siap balik ke negerinya di Afrika sana. Siap-siap, kemudian pamitan ke Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, gurunya Syekh bin Baz. Pamitan, Syekh anak mau pamit begini, alafu begini-begini, anak mau pamit ke negeri anak, pulang balik. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, kenapa antum balik? Umat butuh sama antum, katanya. Jangan balik. Nah, syufu barakallahu fikum, lihat bagaimana yang tahu kadar keutamaan seorang alim itu orang yang berilmu juga. La ya'rifu fadla dzawil ilmi illa dzawu. Tidak mengetahui keutamaan orang yang berilmu itu kecuali orang yang berilmu juga. Di saat Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah pamitan, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh telpon berbicara, begini, ana enggak mau tahu, kasih Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti izin tinggal di negeri Saudi. Telepon, begini telepon. Syekh Asy-Syinqiti heran, telepon sama siapa beliau ini? Kok langsung begini? Tutup teleponnya. Antum tunggu sebentar. Antum jangan balik ke negeri antum. Ternyata telepon sama raja. Telepon sama raja. Ana lupa raja siapa ketika itu. Telepon. Enggak lama keluar izin tinggal bagi Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala. Artinya di sini bagaimana keutamaan orang yang berilmu. Di eman-eman. Butuh dengan ilmunya kita ini. para ulama, sampai sekelas Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti kerajaan Saudi Arabia ketika itu, dan gurunya Syekh bin Baz, gurunya orang besar, mengatakan demikian kepada Asy-Syinqiti rahimahullah. Itulah ilmu yang dengannya Allah mengangkat kedudukan seorang hamba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang yang beriman dan orang yang berilmu sekian derajat di atasnya. Nah, sebuah kisah yang menakjubkan bagi kita. Dan kisah-kisah para ulama yang lainnya pun seperti itu, menyebutkan fadilah seorang alim, gurunya ataupun bahkan muridnya atau yang sezaman dengannya, temannya seperjuangan. Nah, yang mereka padahal sama-sama orang yang berilmu. Nah, demikian di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Al Utsaimin rahimahullahu taala memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak momen-momen yang beliau miliki. Ketika ada raja, beliau juga diminta untuk menyampaikan nasihat di hadapan mereka. Begitu pula di hadapan para pemuda, begitu pula di hadapan para pemirsa radio Nur al-Darb, menyampaikan wajangan-wajangannya, fatwa-fatwanya. Nah, begitu pula beliau rahimahullahu ta'ala dikenal oleh manusia di sela-sela pelajaran beliau yang sangat bermanfaat. Begitu pula khutbah-khutbahnya di Masjid Al-Kabir di Unaizah. Begitu pula durusnya, pelajaran-pelajaran beliau di Masjidil Haram di hari-hari i'tikaf di bulan Ramadan. Begitu pula fatwa beliau untuk kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Nah, terlebih di musim haji. Nah, begitu pula ilmu beliau di dalam majalah-majalah. Begitu pula buletin-buletin. Begitu pula acara Nur al-Darb di radio dan surat-menyurat beliau kepada para thullabul ilm di berbagai wilayah. Yang itu semua beliau jawab, artinya orang yang bertanya tadi, dengan jawaban yang gamblang, jawaban yang jelas, yang mencukupi orang yang bertanya kepada beliau. Dan itu diterangkan yaumiyan, setiap hari. Nah, di sini pula menunjukkan bagaimana butuhnya orang itu kepada ilmu. Bayangkan, per hari tanya ilmu. Nah, nanti si fulan tanya keluarganya begini, si Alan tanya tentang masalah masjid yang ini, tanya masalah negerinya di negeri yang minoritas muslim yang ini begitu, problem ini, problem itu. Bayangkan yaumian. Itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan amthaluhu, seperti beliau pula yang lainnya, para ulama. Nah, Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni beliau. Demikian insyaallah ringkasnya tentang biografi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di sana ada keterangan lebih dari biografi beliau dari beberapa kitab yang ada, termasuk kitab-kitab yang terdapat syarah beliau ataupun karya beliau, banyak dicantumkan di awalnya tentang biografinya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ada yang sifatnya ringkas, ada juga yang sifatnya agak panjang biografinya. Di antara karya beliau, di antaranya kitab Kitabul Ilm yang akan kita pelajari. Begitu pula kitab Fathu Rabbil Bariyah. Fathu Rabbil Bariyah, ringkasan Al-Hamawiyah. Ringkasan Al-Hamawiyah. Kitab ini termasuk kitab yang pertama dicetak milik beliau. Fathu Rabbil Bariyah, ringkasan Al-Hamawiyah. Begitu pula Al-Qawa'idul Muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Tentang permasalahan apa? Al-asma' wa sifat. Termasuk kitab terbaik beliau dan sangat penting untuk dipelajari dalam permasalahan al-asma' wa sifat. Nah, begitu pula syarah Lumatul I'tiqad. Nah, karya Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mensyarahnya. Bahkan sebelumnya beliau mencantumkan kaidah-kaidah penting dalam mempelajari al-asma' wa sifat. Nah, begitu pula syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang lain-lainnya, sangat banyak karya beliau. Syarah Riyadhus Shalihin, Asy-Syarhul Mumti', begitu pula syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, begitu pula banyak nam karya beliau rahimahullahu taala dan dipelajari oleh kaum muslimin. Makanya menunjukkan kepada kita semua bagaimana kedudukan dan derajat beliau di tengah-tengah kaum muslimin. Fa insyaallah taala kita akan mempelajari sebuah kitab yang sangat penting bagi kita, terlebih permasalahan bekal dalam mempelajari ilmu, adab dan keutamaan ilmu sendiri. Sebelum kita mempelajari bidang-bidang dalam ilmu, semestinya kita mempelajari apa? Adab. Yang kata para ulama, al-ilmu bila adab kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab seperti halnya api tanpa kayu bakar. Api itu enggak akan tampak cahayanya, enggak akan tampak penampakan api itu kalau tidak ada kayu bakar. Enggak lama akan lenyap, akan padam. Seperti itulah ilmu tanpa adab. Maka ilmu yang dihiasi dengan adab akan menimbulkan, memunculkan athar, akan tampak walaupun dia belum berbicara, walaupun dia belum berbicara, nampak fulan ini orang yang berilmu dari jalannya, dari gaya bicaranya, iya, dari kekhusyuannya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, qad kada ar-rajul yatlubul ilma falam yalbath ay yura dhalika fi takhashshu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa basarihi wa birrih. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, orang kalau belajar ilmu enggak lama akan terlihat darinya dari kekhusyuannya. Wa hadihi, dari cara dia bermetode beragama, dari lisannya, dari pandangannya, dari kebaikannya. Nah, santri belajar di ma'had, belajar adab, belajar ilmu, pulang mendapat perubahan dari ilmu tadi, orang akan tahu si fulan berubah menjadi baik. Dari apanya? Dari kekhusyuannya, dari lisannya, dari penglihatannya, dari cara dia melihat. Masya Allah si fulan ya, gak kayak dulu, tambah baik, baik santun orangnya sekarang. Itu asarnya ilmu, bekasnya ilmu seperti itu seharusnya. Maka orang yang belajar itu enggak lama akan terlihat dari cara berjalannya, dari kekhusyuannya, ketenangannya. Demikian. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, muridnya siapa beliau ini? Tirmidzi. Abu Dawud Ahmad. Murid Al-Imam Ahmad. Kata Abu Dawud apa? Mengisahkan gurunya, laqitu mi'ataini min ahlil ilmi. Saya menjumpai 200 ulama. Fama ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal. Saya belum pernah melihat seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Lam yakun yakhudu fi ma khadahu an-nas min amri ad-dunya. Beliau Imam Ahmad, kata Abu Dawud, tidak bercengkerama tentang sebuah perkara yang manusia bercengkerama tentangnya, berbincang dengan itu dari perkara dunia. Kalau ada orang berbicara masalah dunia, beliau enggak banyak ikut di situ, Al-Imam Muhammad. Fa idza dzukira al-ilmu takallam. Kalau sudah ilmu yang disebutkan, beliau baru berbicara. Ha anadha. Al-Imam Muhammad rahimahullahu taala. Menunjukkan apa? Beliau orang yang disegani. Beliau pula orang yang dengan ilmunya terlihat bagaimana cara beliau berbicara, cara beliau melihat. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, innal hadiya as-salih was-samta as-salih wal-iqtisada juz'un min 25 juz'an min an-nubuwah. Hadiyah salih, cara bermetode yang baik, begitu pula bertingkah laku yang baik, begitu pula pertengahan dalam berbagai perkara, merupakan satu bagian dari 25 bagian kenabian. Maka pentingnya kita mempelajari permasalahan ilmu, adab-adabnya, fadilah keutamaannya, dan yang lain-lainnya. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain biiznillah taala. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.